kemarin itu ada orang yang dua anak sudah dia mau ke spesialis bagian lab ya. Kalau punya anak pintar gampang tuh ya. Sudah punya tanggung jawab gitu. Diri itu kan ditarik dana, nah itu dipermasalahkan SPI kena PR-nya. Iya, jawaban. Iya, mungkin terlalu rumit pertanggung jawabannya jadi. Iya. Tapi sebenarnya kan buat pembangunan sih katanya. Bagi sih. Tidak tahu. Karena saya ini dokteran hewan tuh tembak pak. Hasilnya 30 terus karena orang dalam itu tambah juga lebih tinggi nanti ya dan pedang pedang pun dan dokter juga terus tes ya jenis SPP nya murah dulu iuran bulan semesternya kasenya cuma 3 juta kasenya 3 juta tapi baru masuknya itu cuma 29 tapi setiap semesternya 3 juta. Oh, yang SPI nya ya sekarang dokternya mahal ya kebutuhan ada banyak ya. cuma nanti ada kayak COVID lagi, aduh habis lagi. Murid-murid saya tuh di sekolah saya kan nggak boleh pakai jilbab, jadi hidup sama rendah bisa sama tinggi. Nanti kalau punya dia Jawa pakai jilbab, balik dia ke sini, balik dia ke sini. Senang dia, tak mau dia Jawa. Banyak yang balik tidak mau tinggal di Jawa. Keras. Biarpun dia pakai jilbab dan ini. Apa ada orang bisnis itu ngapain dia ya. wet aja yang penting nggak nyalain orang ya, ada ya. Aman kalau motornya aman, kalau api ini nggak ada apa, api segitu diambil perpasan harus tadi, kalau belum bisa paspor, bisa paspor lagi. Jadi saya tuh kalau diambil gampang tuh. Yang mana? Ada di warung tuh ada. Oh. Diambil lumayan ada. Oh itu di belakang. Ya di belakang. Ya ya. Kelihatan. Di lampu. Ya. Tapi nggak bisa dipakai ya. Paspornya kan. Kita aja yang tahu. Orang yang nyuruh tuh apa? Cocok di sini kali ya karena ya padahal lebih nakal ya karena daripada orang lokal gitu ya. Dia bawa motor sembarangan ya, kok kurang ajar tuh, nggak tahu bawa motornya bawa deh. Wow, nabrak orang nggak salah lagi lawan lagi dia. Kalau di Jawa ketat katanya. Wih. Kalau di mungkin kalau di Surabaya enggak terlalu ya, sama kota. Kalau di Jawa ketat. Oke, Jarum masih ya. Pulang malam aja ya. Meskipun sekolah gitu. Ini ada cewek itu di. Ya, aduh. Ini dari biasa aja kayak posisi. Enggak ada orang putri. Mungkin dia baik-baik aja. Kita bawa mantel? Bawa di jok. Oh. Ada yang tunggu? Oh, enggak ada. Oh, ada. Bapak mau pulang aja? Iya. Ayo. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, hampir sini. Iya, iya, sabun. Dan pulang mana? Siapa?